hari di pagi yang cerah, ku akan megang langit putih biru. Sinarmu merasuk sukmaku, tinggalkan impian baru. Dewiku, maafkan aku, entah di mana nyaliku kini. Semalam kau hadir di sini, tak sanggup aku berkata. Aku berkata, siapakah?